segala perlu. Segala doa aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah cermin tempat pahala dan dosa dengan segala doa. Dengan segala doa.